Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisā'a. Wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Kita di pekan yang kedua dari bulan Zulqa'dah 1443 Hijriah. Kembali di malam hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid, kitab yang mempelajari tentang makna kandungan ketentuan dari kalimat Tauhid, kalimat La Ilaha Illallah, perkara yang wajib diilmui, wajib diyakini dan diamalkan setiap manusia. Karena untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya di dunia. Dengan sebab itu pula Allah berikan berbagai nikmat kepadanya. Ia bisa melihat, mendengar, memahami, memikirkan. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya merupakan sarana agar dia bisa mewujudkan tujuan yang mulia tadi, agar manusia ini bisa menyembah, beribadah semata hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Dan itu perintah Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah engkau kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perintah untuk beribadah kepada Allah dibarengi dengan larangan dari melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang dimaksud dalam perintah ini adalah tauhid. Ibadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Sehingga siapapun dia, jika dia beribadah kepada Allah, namun di samping itu pula ada bagian dari jenis ibadah yang dia persembahkan kepada selain Allah, mungkin berupa doa meminta kepada selain Allah, mungkin berupa nazar atau segala bentuk taqarrub, segala bentuk persembahan, menyembelih, berkurban, atau apapun dari jenis-jenis ibadah dia peruntukkan kepada selain Allah, berarti dia belum mewujudkan perintah di dalam Al-Quran tadi. Nah, karena bukan hanya sekedar ibadah yang diperintah, tetapi ibadah disertai dengan tauhid. Tidak bisa dia mengatakan saya juga sholat, saya juga puasa, saya juga beribadah kepada Allah, padahal di sisi lain dia beribadah, ada sebagian ibadah yang dia peruntukkan, dia persembahkan kepada selain Allah. Berarti ibadah yang dia kerjakan tadi belum mencapai jenis ibadah yang Allah perintahkan. Karena Allah perintahkan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ayat ini pula sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa ibadah itu akan bisa diterima jika disertai dengan tauhid. Jika tidak tercampuri satupun jenis kesyirikan. Nah, kalau kesyirikan itu mencampuri suatu ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut, akan membatalkannya, bahkan bisa membatalkan seluruh amalan-amalan solehnya. Allah nyatakan, lain asyrakta la yahbathanna amaluk. Kalau engkau melakukan kesyirikan, sungguh akan batal, gugur, terhapus seluruh amalan-amalanmu. Amaluhu la yahbathanna amaluka. Amal mudhaf, mufrad mudhaf. Dalam kaidah usul, mufrad jika diidhafahkan itu memberikan faedah keumuman. Jenis amalan apapun itu akan batal, gugur jika tercampuri dengan salah satu jenis kesyirikan. Oleh karena itu mempelajari tauhid, mempelajari makna, kandungan, pengertian, pemahaman, pengamalan kalimat La ilaha illallah merupakan kewajiban terbesar setiap manusia, merupakan kewajiban terpenting, terutama setiap manusia. Makanya dalam rukun Islam, kalimat tauhid merupakan rukun yang pertama, pondasi penting dari semua amalan yang dikerjakan. Jika pondasi itu rusak, iyadan billah, maka bangunan amalannya runtuh, akan gugur. Berarti mempelajari tauhid merupakan sebuah kewajiban, bahkan di zaman kita merupakan sebuah kewajiban yang sifatnya darurat, yang sifatnya darurat, emergensi, sesuatu yang harus terpenuhi segera dan tidak bisa ditunda, sesuatu yang harus terpenuhi segera dan tidak bisa ditunda, karena bisa menyebabkan kebinasaan, iyadan billah. Kalau di dunia ini mati, sakit, itu jasmani yang merasakan. Nah, tetapi kalau kalbu yang rusak, iyadan billah, kalau tauhid yang rusak, jasmani dan ruh akan mendapatkan dampak dan akibatnya, iyadan billah. Di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Nah, berarti perkara terpenting. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Kita diberikan kesempatan, waktu luang, kesehatan, nah, kelapangan, sehingga kita bisa berusaha, tetap upaya untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya mempelajari tauhid. Kita masih menyebutkan di tengah pembahasan hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat al-Imam Muslim terkait dengan ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau wafat. yang menunjukkan kalimat ini kalimat penting, kalimat-kalimat terakhir dari Khalilur Rahman, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seseorang yang mengaku mencintai seseorang, ya, nah, tentunya hal-hal penting dari dirinya akan selalu berupaya dikenang, diingat, ya. Nah, seluruh muslim tentunya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalbu itu ada kecintaan. Maka termasuk bagian dari terpenting perkara-perkara yang prinsip, perkara-perkara yang mendasar, yang penting, bahkan sebenarnya seluruh perkara, seluruh hal yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu yang menarik untuk selalu diingat, untuk selalu dikenang, untuk selalu dipelajari. Kalau ucapan manusia biasa terkadang keluar hanya karena ucapan omongan, mengalir begitu saja. Tetapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau keluar dari wahyu. Kata-kata atau kalimat-kalimat yang keluar itu adalah merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Terkandung pada kata-kata tersebut berbagai hikmah, pelajaran-pelajaran penting dalam hidup. Nah, upaya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang menarik, perkara yang tentunya akan menyenangkan untuk selalu diingat, untuk selalu dikenang. Karena kita sebagai seorang muslim tentunya mengaku mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan itu tentunya ada tertanam dalam kalbu. Kecintaan yang benar yang akan mendorong seseorang untuk berupaya mengikuti dan mencontoh apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Mengikuti dan menjalankan apa yang beliau perintahkan. Menjauhi, meninggalkan apa yang beliau larang. Berupaya mengamalkan berbagai hal-hal yang kita mampu untuk kita kerjakan dari perkara-perkara yang beliau cintai, yang beliau senangi, yang beliau sukai. Nah, karena kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita berupaya untuk ittiba', mengikuti tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah menyatakan jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, yakni kul, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mencintai Allah, ittabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya pasti Allah akan mencintai kalian dan akan ampuni dosa-dosa kalian. Berarti kita berupaya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salah satu sebab mendapatkan kecintaan Allah tabaraka wa taala. Kita lanjutkan sampai kepada lafaz hadis qauluhu ala. Harfu istiftah. Harfu istiftah yakni dalam bahasa Arab itu kata pembuka. Kata atau huruf pendahuluan. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna quburan anbiya'ihim masajid. Maka di antara pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau wafat yang menunjukkan ini pesan penting, beliau mengatakan sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Al-Hadith. Qala Al-Khalkhali, berkata Al-Khalkhali, wa inkarun nabi sallallahu alaihi wasallam sani'ahum hadza yukharraju ala wajhain. Pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan mereka ini, umat-umat sebelum umat Islam, itu keluar dalam dua bentuk. Yani perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi adalah peringatan, adalah pengingkaran. Seolah-olah kalau bahasa kita, Nabi SAW mengingatkan, ingat umat-umat terdahulu, umat-umat yang merupakan umat terburuk, yang mendapatkan laknat Allah. Di antara sifat mereka adalah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, tempat peribadatan. Maka kata Al-Khalqali rahimahullah, pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terhadap perbuatan mereka keluar dalam dua bentuk. Ahaduhuma, yang pertama, annahum yasjuduna likuburil anbiya ta'dhiman lahum, bahwa mereka sujud menghadap kuburan nabi-nabi mereka dalam bentuk penghormatan kepada mereka, sebagai bentuk penghormatan. Perhatikan kalimat ini, mereka sujud kepada, menghadap kuburan nabi-nabi mereka. Ini insyaallah akan disebutkan di penjelasan berikutnya, bahwa ini nanti termasuk, ini adalah bagian dari termasuk menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Karena menjadikan kuburan itu sebagai masjid, makna yang pertama yang sudah disebutkan, membangun masjid di atasnya. Ya. Nah, ulaika idza mata fihim ar-rajulu shalih aw al-'abdu shalih banau 'ala qabrihi masjidan. Mereka itu adalah kaum yang apabila orang saleh meninggal di tengah-tengah mereka atau nabi, mereka serta-merta akan membangunkan masjid di atas kuburnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, ulaika au ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah. Allah yang memberikan nikmat kepada mereka, Allah memberikan karunia, Allah memberikan rizki, kehidupan, kebahagiaan di dunia untuk mereka, tetapi malah mereka memberikan ibadah untuk selain Allah. Nah, mereka malah mengerjakan apa yang Allah larang. Nah, mereka malah mempersembahkan di antara jenis ibadah untuk selain Allah. Itu kezaliman. Makanya dalam ayat disebutkan, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Nah, tidak ada satu pun yang memberikan karunia yang besar dan banyak seperti atau menyamai apa yang Allah berikan untuk hamba. Apa yang diberikan sesama manusia ini sedikit, kecil. Nah, tetapi apa yang Allah berikan kepada hamba sangat besar dan sangat banyak, sangat berarti. Makanya ketika hamba itu beribadah, persembahkan ibadah untuk selain Allah, itu kezaliman yang begitu besar. Nah, Allah murka dengan kesyirikan itu. Wala yadha li ibadihi al-kufra, Allah tidak meridai kekufuran itu kepada hambanya. Maka yang pertama adalah mereka sujud menghadap kubur nabi-nabi mereka. Atsani, yang kedua, annahum yujawwizuna salata fi madafinil anbiya wa tawajjuha ilaiha halatus salati nadharan minhum bidzalika ila ibadatillah. Yang kedua, bahwa mereka membolehkan salat di kuburan-kuburan para nabi dan membolehkan menghadap ke kuburan tadi saat sholat, karena melihat, memandang, ya, itu perkara tersebut kepada peribadatan kepada Allah. Yakni maksudnya, kalau jenis yang pertama itu beribadah atau sholat, ya, kepada kuburan-kuburan tadi, yakni kepada untuk memberikan ibadah. Yang pertama adalah memperuntukkan sholat itu untuk ashabul kubur, untuk yang meninggal. Nah, ini sujudnya, sholatnya memang untuk yang dikubur. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah Dia beribadah, dia sholat untuk Allah, tetapi dia lakukan, dia katakan atau dia yakini boleh dilakukan di sisi atau menghadap kuburan para nabi. Ya. Wal mubalaghah fi ta'dhimil anbiya, dan sebagai bentuk mubalaghah, begitu mendalam, begitu dalam dalam mengagungkan para nabi. Artinya mereka menganggap bahwa ini merupakan bentuk pengagungan yang besar dan mendalam kepada para nabi alaihi salatu wasalam, sehingga membolehkan sujud atau sholat menghadap kuburan para nabi tersebut, walaupun sholatnya untuk Allah. Kalau yang pertama sholatnya untuk yang meninggal, kalau yang kedua ini sholatnya untuk Allah tetapi menghadap kuburan. Kata beliau, wal awwal huwa syirkul jali, jenis yang pertama itu syirik yang nyata karena sholatnya untuk penghuni kuburan manusia walaupun nabi, ya. Watsanil khafi, sementara yang kedua kesyirikan yang tersamar karena dia sholatnya untuk Allah tetapi dia menghadap kuburan atau di sisi kuburan. Walidzalika istahaqqul la'nah, oleh karena itulah mereka semua berhak mendapatkan la'nat. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Qauluhu faqad naha anhu fi akhir hayati, Nabi SAW melarang hal ini di akhir-akhir hidupnya, di akhir-akhir hidup beliau SAW. Berarti ini ya merupakan pesan-pesan terakhir dari Nabi SAW yang menunjukkan perkara penting. Ai kama fi hadits Jundub, yakni sebagaimana dalam hadis Jundub, hadza min kalami Syekhul Islam wa kadza ma ba'dahu, ini termasuk dari kalamnya Syekhul Islam, demikian pula yang setelahnya. Syekhul Islam yang dimaksud Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, pengarang kitab ini, kitab tauhid. Qauluhu innahu thumma innahu la'ana, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat, wa huwa fi siyaqi man fa'alahu, dalam kondisi beliau sedang menghadapi atau akan menghadapi sekarat, ya, kama fi hadits Aisyah, sebagaimana dalam hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala, yakni ketika beliau di akhir-akhir hidupnya sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam kondisi na'am terbaring, na'am sekarat, ya, sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan kain di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Qultu, saya katakan, fa kaifa yasughu ma hadza taghlidh min sayyidil mursalin an tu'azzama al-qubur wa yubna 'alayha wa yusalla 'indaha wa ilayha, hadza min a'zami mushaqqatin wa muhadatin lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam law kanu yaf'alun. Saya katakan, kata beliau, maka bagaimana boleh lagi, bagaimana dibolehkan, ya, sikap keras atau perkataan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dari perbuatan mengagungkan kuburan yang berlebihan, yang melampaui batas-batas syar'i, ya, membangun bangunan atau masjid di atasnya, sholat di sisi kuburan atau menghadap kuburan, hal-hal yang telah dilarang secara keras oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka bagaimana bisa lagi kemudian dibolehkan, ya? Maka ini termasuk bentuk penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lau kanu yaqilun, seandainya mereka ini mau memahaminya. Nah, kalau manusia saja, manusia ini, manusia biasa kita, katakanlah misalnya orang tuanya. Orang tuanya misalkan mengatakan sesuatu, sebuah kalimat, kalimat yang benar, kalimat yang bagus untuk anak-anaknya. Lalu ada salah seorang anaknya kemudian menentang, membantah, ya, ucapan orang tua tadi. Kita, misalkan kita sebagai bagian dari saudaranya, ya, bagian dari anak orang tua tersebut, tentunya kan akan marah, akan mengingkari. Kamu, ucapanmu itu, perbuatanmu itu sungguh begitu, begitu buruk. Abi mengatakan begini, begini, dan itu benar. Umi mengatakan begini, begini, dan itu kan betul. Kenapa kamu bantah? Kenapa kamu sanggah? Kenapa kamu marah dia? Kecewa ucapan orang tuanya ditentang. Padahal ucapan yang bagus, nasihat yang baik. Marah dia, kecewa dengan saudaranya tadi yang menentang ucapan orang tuanya. La ini ayat Al-Quran, ini hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melarang perbuatan tersebut, kemudian ada orang yang membantahnya. Oh, enggak mengapa, itu bagus. Itu merupakan bentuk memuliakan para wali, memuliakan orang soleh. Sehingga boleh sudah membangun masjid di atas kuburnya, atau boleh sholat di situ, atau meminta di situ. Kata beliau, hadza a'zamu musyaqqatin wa muhadatin lillah ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas-jelas penentangan yang begitu besar kepada Allah dan kepada Rasulnya SAW. Dan seorang Muslim harus marah, ya. Seorang Muslim harus mengingkari penentangan itu. Minimal dia ingkari dalam kalbu kalau dia tidak mampu berbuat dengan tangannya, karena dia bukan penguasa. Yang mampu melakukan itu adalah penguasa, pemerintah. Kita nggak punya kekuatan, ya. Sehingga pengingkarannya paling maksimalnya dilakukan dengan lisan, ya, atau dengan kalbu, dan itu yang terlemahnya. Yakini bahwa itu salah, kesyirikan itu diharamkan, tidak dibolehkan. Qala rahimahullah, qauluhu wa salatu indaha min dhalika wa in lam yubna masjidun. Perkataan dalam hadis, dalam asar tadi, sholat di sisi kuburan termasuk dari hal itu, meskipun tidak dibangun masjid di atasnya. Ini makna yang ketiga. Makna yang terkandung dalam pelarangan membuat atau membangun masjid di atas kuburan. Jadi Anda ulangi. Nabi SAW melarang ittakhudhu qubura anbiya'i masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara. Mereka membangun masjid, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Makna menjadikan kuburan sebagai masjid yang pertama, membangun masjid di atasnya. Membangun masjid di atas kuburan. Ya. Itu makna hadis Aisyah dalam kisah Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika berhijrah ke daerah Habasyah, Nabi SAW mengatakan, ulaiki idza mata fihimul abdu salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu kaum yang kalau ada orang soleh meninggal di tengah-tengah mereka atau nabi, mereka serta-merta membangun masjid di atas kuburannya. Berarti ini, menjadikan kuburan sebagai masjid, makna yang pertama, tulis, makna yang pertama adalah membangun masjid di atas kuburan. Makna yang kedua, sholat menghadap kuburan tersebut. Sholat menghadap kuburan tersebut, seperti yang sudah disebutkan. Dan Nabi SAW juga melarang dalam hadis Muslim, naha Rasulullah SAW an yusalla ilal an yusalli ilal kubur. Nabi SAW melarang, ya, untuk sholat menghadap kuburan. Tidak boleh sholat menghadap kuburan. Kuburan di depan, seorang sholat menghadapnya. Itu yang disebutkan oleh Al-Khalkhali rahimahullahu ta'ala tadi. Jadi makna yang kedua dari menjadikan kuburan itu sebagai masjid adalah sholat menghadap kuburan. Sama saja dia sholat menghadap kuburan tadi untuk peruntukannya orang yang sudah meninggal, dan itu kesyirikan yang jelas. Atau dia sholatnya untuk Allah tetapi mengagungkan kuburan tadi dengan dia sholat menghadap kuburan tadi. Itu syirkun khafi, dan itu kesyirikan. Nah, itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, dia sholat di sisi kuburan. Sholat di sisi kuburan. Sholat di sisi kuburan. Seperti yang disebutkan di sini. As-sholatu indaha min dalik. Sholat di sisi kuburan termasuk dari pelarangan tersebut. Wa in lam yubna masjid masjid, dan meskipun tidak dibangun satu masjid pun di situ, di atas kuburannya. Yani dia sholat di sisi kuburan, ya. Nah, sholat, ya, ruku ada rukunya, sujudnya. Ai min ittikhadhiha masajida al-mal'un fa'iluhu wa hadha yaqna. Yakni termasuk dari pelarangan menjadikan kuburan itu sebagai masjid, yakni menjadikannya sebagai tempat sholat, ya, yang terlaknat pelakunya. Wa hadha yaqtadhi tahrim sholati indal qubur wa ilaiha, dan ini menunjukkan diharamkannya sholat di sisi kuburan atau menghadap kuburan. Nah, menghadap kuburan. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, al-ardu kulluhu maskulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Bumi ini seluruhnya masjidun. Bumi ini seluruhnya merupakan tempat yang boleh dikerjakan sholat padanya kalau tidak ada masjid, ya. Seorang di hutan, seorang di kapal, di perahu, tengah laut, tiba waktu sholat, ya, tidak ada masjid yang bisa dia jangkau, maka dia sholat di tempat itu. Dia sholat di tempat tersebut, boleh di atas kapal, di atas perahu, ya, atau di tengah hutan, atau di tengah gurun, di sawahnya, kalau memang tidak ada masjid sekitar yang bisa dia jangkau, dia tempuh. Maka bumi ini seluruhnya tempat yang boleh digunakan sebagai tempat sholat. Illal maqbarata wal hammam, kecuali pekuburan dan kamar mandi atau WC. Pekuburan gak boleh dijadikan sebagai tempat sholat. Kamar mandi atau WC juga tidak bisa digunakan sebagai tempat sholat, ya. Nah, kalau bukan sesuatu yang terlarang tempat tersebut, maka asal hukumnya boleh dijadikan sebagai tempat sholat. Berarti seseorang menjadikan sebuah tempat sebagai tempat sholatnya karena mungkin saat itu dia di hutan, atau mungkin karena saat itu dia sedang di ladangnya, di sawahnya, atau di atas perahu dan kapalnya, berarti itu masjidun, tempat sholatnya. Tempat sholat, ya. Berarti area pekuburan tidak boleh digunakan atau dijadikan sebagai tempat sholat. Sholat apapun itu, mau sholat wajib atau sholat sunnah atau sholat rawatib, tidak dibolehkan, tidak sah. Bahkan termasuk perkara yang diharamkan, sholat di sisi kuburan. Qala Ibnu Al-Qayyim, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wabil jumlati, faman lahu ma'rifatun bisyirki wasbabihi wadzara'i'ihi wa fa'iman Rasulillah SAW maqasidahu jazama jazman la yahtamilun naqidha anna hadhil mubalagata walla'na wannahya bisigataihi. Di sini tertulis bisigatihi, ya, sebagian cetakan bisigataihi. Sigatin sigati la taf'alu wa sigati inni anhakum an dhalik laisa li ajlin najasa. Secara umum, kata Ibnu Al-Qayyim, barang siapa yang memiliki pengetahuan terhadap kesyirikan, juga pengetahuan terhadap sebab-sebab dan sarana yang dapat mengantarkan kepadanya, dan dia pun memahami dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maksud dan tujuan pelarangan tersebut, pelarangan menjadikan kuburan sebagai masjid, maka dia akan memastikan, dia akan yakin dan memastikan yang tidak ada kemungkinan perkara lain. Artinya dia akan betul-betul yakin bahwa pelarangan ini, laknat bagi pelakunya ini, dan larangan yang begitu keras ini dengan dua bentuk, yaitu bentuk la taf'alu, kalian jangan lakukan, dan bentuk ini anhakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari melakukan hal ini. Dua kalimat atau dua bentuk pelarangan ini, itu bukan karena masalah najis. Karena ada sebagian yang mengatakan di kuburan itu tidak boleh sholat di situ karena najis. Jasad itu kalau sudah hancur, ya, nah, akan menjadi najis, bangkai itu najis dan seterusnya, ya. Nah, ada pendapat yang mengatakan begitu, maka beliau membantah. Siapa yang memiliki pengetahuan terhadap kesyirikan dan berbagai sarananya, memahami tujuan maksud Nabi SAW melarang perbuatan tersebut, maka dia akan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa pelarangan tadi, ancaman laknat tadi, itu bukan karena najis tempat tersebut, bukan karena najisnya tempat tersebut, bal huwa li ajli najasati syirkil lahiqati liman asahu wa taqaba ma anhu nahahu wa taba'a hawahu wa lam yakhsha rabbahu wa maulahu wa qalla nasibuhu aw adu man min la ilaha illallah. Tetapi bahkan pelarangan itu karena sebab najisnya kesyirikan yang menyertainya, maksudnya karena kesyirikan, ya, bagi orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang dia larang, mengikuti hawa nafsu diri sendiri, dan dia tidak takut kepada Rabb-nya, ya, wa qalla nasibuhu, dan sedikit bagiannya, atau bahkan tidak ada makna atau bagian dari kalimat la ilaha illallah pada diri, fa inna hadza wa amsalahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam siyanatan li himat tauhid an yalhaqahu syirku wa yaghshahu wa tajridun lahu wa ghadabun li rabbihi an yu'dala bihi siwahu. Bahkan ini dan yang semisalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk penjagaan pemeliharaan terhadap tauhid manusia dari dicampuri oleh kesyirikan dan ditutupi untuk memudikan tauhid tadi dari kesyirikan, dan sebagai bentuk kemurkaan, kemarahan karena Allah, ya, yakni fillah, ya, marah ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan selainnya. Fa abal musyrikuna illa ma'siyatan li amrihi wa tikaban li nahyi. Kaum musyrikin enggan untuk memenuhi hal tersebut kecuali mereka menginginkan bermaksiat kepada perintah Allah, mengerjakan larangan Allah. Wa gharrahum syaitanu, nam, dan syaitan juga menipu mereka. Bi anna hadza ta'zimun li kuburil masyayikh wal salihin, dengan membisikkan, dengan menggambarkan bahwa peribadatan, bahwa doa, meminta salat di sisi kuburan itu, ya, dibisikkan oleh syaitan merupakan bentuk pemuliaan, penghormatan kepada kuburan para masyayikh dan orang-orang saleh. Ini kesyirikan hendak digambarkan dalam bentuk atau dalam penggambaran kecintaan, penghormatan kepada para wali dan orang soleh. Nah, sehingga kalau ada orang yang mengatakan, nah ini kesyirikan, maka akan dituduh, kamu gak cinta wali kamu, kamu memang memusuhi orang soleh kamu itu tidak senang dengan para wali. Kamu musuhnya para wali dan orang soleh. Musuhnya orang soleh apa? Berarti orang jahat. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu perbuatan mereka menghias-hiasi amalan kesyirikan itu dalam bentuk, dalam penampakan yang baik. Ternyata isinya kesyirikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa kullama kuntum laha ashadda ta'dhiman wa ashadda fihim ghuluwan kuntum biqurbihim as'ad wa min adaihim ab'ad. Kata mereka ini, kata syaitan yang merayu atau membujuk, ya, atau menghasung mereka untuk melakukan perbuatan kesyirikan tersebut, syaitan membisikkan, kalian itu semakin besar pengagungannya, semakin besar kecintaannya, penghormatannya, maka kalian akan semakin berbahagia dengan persembahan kalian tadi, ya, dengan kedekatan kalian tadi, dan kalian akan semakin jauh dari musuh-musuhnya, musuh-musuh mereka, musuh-musuh kalian. Semakin jauh kalian, kalian akan semakin terlindungi, kalian akan sukses di dunia, kalian akan bahagia, kalian akan berhasil. Itu hasungan, dorongan atau hiasan mereka agar kaum tersebut, agar orang-orang yang rutin meminta kepada kuburan orang-orang soleh tadi tidak lari meninggalkan. Nah, kalian harus terus meminta. Sekali, dua kali, tiga kali kalian belum mendapati, belum terpenuhi hajat kebutuhan. Oh, karena kalian kurang ikhlas, kalian kurang tulus dalam meminta, datang lagi dan minta lagi. La ilaha illallah, kesyirikan yang digambarkan dalam penggambaran yang indah oleh mereka, oleh syaitan. Semoga Allah jaga dan lindungi kaum muslimin seluruhnya dari bisikan syaitan. Qala rahimahullah, wal amrullah min hadzal bab dakhala ala ubadi ya'uq wa ya'ghuts wa nasr wa dakhala ala ubadi al-asnami mundu kanu ila yaumil qiyamah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, demi Allah, wala'amrullah, dari pintu inilah, dari bab inilah yang masuk menimpa kepada para penyembah Ya'uq, Ya'uth, Ya'uq dan Nasr. Nah, dari umatnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Nuh mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. A'budullah malakum min ilahin ghairi. A'budullah malakum min ilahin ghairu. Kalian sembahlah kepada Allah, kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa laswa'a wa yaghutha wa ya'uka wa nasr. Jangan. Kalian itu jangan meninggalkan sesembahan-sembahan kalian. Kalian jangan meninggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Jangan. Kalian harus terus meminta kepadanya. Itu bagus. Itu penghormatan kamu kepada orang soleh. Itu pemulihan kamu kepada para wali. Gak dapat syafaat kamu nanti kalau kamu meninggalkan amalan itu. La ilaha illallah, musibah. Syaitan membisikkan, ya, kepada umat manusia untuk terus berjalan di atas kesyirikan, iyadan billah. Itu yang menimpa dan masuk menimpa mereka, dan juga masuk menimpa kepada para penyembah berhala semenjak dahulu sampai hari kiamat ini, ya, akan terus berlanjut. Selama ada iman dan ada kufur, syaitan akan terus menghasung, menggoda manusia untuk mengikuti atau menjadi pengikutnya. Fajama'al musyrikuna bainal ghuluwi fihim wa ta'na fi tariqatihim. Maka kaum musyrikin ini sungguh telah mengumpulkan dua perkara yang bertentangan. Mereka mengaku menjadi pengikut para nabi. Mereka mengaku menghormati dan memuliakan orang soleh dan ingin mengikuti langkah atau kesolehan mereka. Itu pengakuan. Maka kata beliau, mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan ini mengumpulkan dua perkara yang bertentangan, yaitu bainal ghulu, sikap ghulu kepada mereka berlebihan sampai berdoa di kuburannya, meminta kepadanya atau meminta kepada Allah di sisi kuburnya, menganggap itu berkah, menganggap itu seterusnya. Sikap berlebihan dalam peribadatan satu sisi, di sisi yang lain juga dia mencela, mencerca jalannya para nabi dan orang soleh tersebut. Karena para nabi melarang. para nabi melarang melakukan kesyirikan, dia lakukan kesyirikan. Berarti dia celak jalannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Fahadallahu ahla tauhid li suluki tariqatihim wa izalihim manazilahum allati anzalahum Allahu iyyahu minal ubudiyyah wa salaba khasa'isal ilahiyyati anhum. Allah memberikan petunjuk kepada ahlu tauhid untuk mengikuti jalannya, jalannya para nabi, dan mendudukkan para nabi dan orang soleh itu pada kedudukan yang memang Allah telah tempatkan mereka padanya dari sisi peribadatan atau penghambaan. Ya, artinya mereka adalah abdun, adalah hamba Allah yang tidak boleh disembah. Ya, kalau itu para nabi berarti Abdullah wa Rasul, Abdullahi wa Rasulu, mereka adalah hamba Allah dan utusannya. Tidak bisa disembah, tidak boleh diibadahi. Dan menghilangkan sifat-sifat kekhususan, hak-hak khusus ilahiyah dari mereka, dari para nabi dan orang soleh tersebut. Yakni tidak bisa disembah, itu khusus milik atau hak Allah. Nah, qala syarih wa mimman 'allala bi khaufil fitnati wa bi syirki al-Imam Syafi'i wa Abu Bakar al-Asram wa Abu Muhammad al-Maqdisi wa Syekhul Islam wa ghairuhum wa huwa al-haqqu alladhi la raiba fihi. Berkata syarih, termasuk yang menyebutkan sebab dilarangnya menjadikan kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat salat, tempat ibadah, bahwa itu karena kekhawatiran adanya atau munculnya, terjadinya kesyirikan dan bisa munculnya fitnah terhadap penghuni yang telah dikubur. Yang mengatakan itu alasannya, sebab pelarangan tersebut, itu adalah Al-Imam Syafi'i dan Abu Bakar Al-Asram rahimahumullah. Artinya Imam Syafi'i termasuk yang berpendapat bahwa dilarangnya menjadikan kuburan itu sebagai masjid itu bukan karena najis, tetapi karena adanya kesyirikan yang bisa terjadi di situ. Sementara umat ini harus dijaga, umat ini harus dilindungi. Nabi SAW sudah berupaya melindungi mereka agar mereka tidak menjadikan kuburan itu sebagai masjid karena bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Demikian pula Abu Muhammad Al-Maqdisi, Syekhul Islam dan yang lainnya, dan itu adalah al-haq yang tidak diragukan. Qauluhu fa inna sahabat lam yakunu liyabnu haula qabri masjidan. Karena demikian pula para sahabat, mereka tidak membangun di sekitar kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid. Para sahabat tidak membangun masjid di sekitar kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Masjid Nabawi sudah ada. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, beliau dikubur di tempat beliau. Ya, di rumah beliau, rumah Aisyah, seperti yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, berarti kuburan Nabi bukan masjid, masjid bukan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun yang kita lihat sekarang ini, kuburan seolah-olah berada di dalam Masjid Nabawi, itu karena faktor perluasan, dan itu sudah kita pelajari. Ya. Nah, Al-Walid, Khalifah Al-Walid, Amirul Mukminin Al-Walid Ibnu Abdul Malik Ibnu Marwan berupaya untuk memperluas, memperbesar Masjid Nabawi di zamannya, ya, dinasihati oleh para ulama. Ya. Naam. Dinasihati oleh para ulama, ya. Naam. Sa'id Ibnu Musayyib rahimahullah, tabi'in masyhur, telah menasihati beliau, ya, tetapi tetap terjadi pembangunan masjid tadi, pelebarannya sampai mengarah kepada kuburan Nabi SAW. Tiba di zaman Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, maka kemudian beliau membuat batas tembok, membuat tembok pembatas, ya, tembok yang memisahkan antara kubur Nabi SAW dengan Masjid Nabi SAW, seperti yang sudah dipelajari di pertemuan yang lalu. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ay lima alimu min tasjidihi fi dhalik wa taqlidhihi wala'ni man fa'alahu, karena mereka tahu, para sahabat itu mereka paham Nabi SAW begitu keras mengingkarinya dan melaknat orang yang melakukannya. Qauluhu wa kullu maudhi'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhida masjidan. Dalam riwayat disebutkan setiap tempat yang dimaksudkan, ditujukan atau diniatkan untuk dilakukan salat di situ, maka sungguh berarti tempat itu telah dijadikan sebagai masjid. Ai wa in lam yubna masjidun, yakni meskipun tidak ada masjid, bangunan masjid yang dibangun. Bal kullu maudhi'in yusalla fihi yusamma masjidan, bahkan setiap tempat yang dikerjakan salat di situ, maka tempat itu dinamakan tempat sujud. Yani wa in lam yaqsid bidzalik, yani yaitu meskipun dia tidak meniatkan tempat itu dijadikan tempat sujud, tetapi karena dia sudah menjadikan itu sebagai tempat salatnya dan dia sujud di situ, berarti tempat sujudnya, tempat salatnya. Dan itu yang diistilahkan dengan masjid, tempat sujud. Kama idza arada liman arada an yusalliya fa auqa salata fil maw fi dhalikal mawdhi' alladhi hanatis salatu 'indaha min ghairi an yaqsida dhalikal mawdhi' bi khususihi. Sebagaimana apabila seseorang dihadapkan pada situasi dia akan salat, ternyata dia mengerjakan salat di tempat yang hadirnya waktu salat dia berada di tempat itu. Sudah tiba waktu salat, dia tidak mendapatkan bangunan masjid di sekitarnya, akhirnya dia salat di tempat itu, mungkin di hutan ketika dia di hutan, atau mungkin di sawahnya ketika dia di sawah, atau di ladangnya, di rumah-rumah kecil di ladangnya karena tidak ada masjid di sekitar ladangnya, sehingga dia jadikan itu sebagai tempat salatnya. Ya. Dia tidak memaksudkan menjadikan tempat itu sebagai masjid. Dia tidak memaksudkan. Tetapi pas bertepatan dengan hadirnya waktu sholat, dia harus sholat, sementara tidak ada masjid yang bisa dia tuju di sekitarnya. Berarti dia jadikan tempat itu sebagai tempat sholat. Dan Nabi SAW telah menyatakan, membolehkan, al-ardu kulluha masjid, bumi ini seluruhnya sebagai masjid. Tempat boleh dikerjakan tempat sholat kalau tidak ada masjid. Sholat jamaah. Kecuali makbara wal hammam. Berarti tempat yang dia kerjakan sholat itu merupakan masjid. Tempat yang boleh dia sholat di situ karena tidak ada masjid, bangunan masjid yang bisa dia tuju. Sehingga siapapun yang mengerjakan sholat di sekitar kuburan, berarti dia telah menjadikan area sekitar kuburan itu sebagai masjidnya. Padahal itu terlarang, itu telah diharamkan. Fasara bi fi'li salati fihi masjidan. Maka tempat itu dengan perbuatan dia salat di situ telah teranggap sebagai masjid, sebagai tempat salatnya yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada masjid tadi. Al-ardu kulluha masjid. Bumi ini seluruhnya boleh dipakai sebagai tempat salat kalau dia tidak mendapati masjid karena dia sebagai seorang lelaki misalkan. Qauluhu kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan bumi ini untukku, kata Nabi sallallahu sebagai masjid dan alat bersuci. Ai fasammal ardu masjidan tajuzu salatu fi kulli buq'atin minha, yakni Nabi sallallahu menamakan bumi ini sebagai masjid yang boleh salat di situ di setiap tempatnya, illa mastathna minal mawadhi' allati la tajuzu salatu fiha, kecuali yang beliau sallallahu kecualikan dari tempat-tempat yang tidak boleh dikerjakan sholat di situ, kal makbarati wa nahwiha, seperti pekuburan dan yang lainnya. Qala al-Baghawi fi syarhi sunnah, berkata al-Imam al-Baghawi dalam syarhi sunnah, arada anna ahlal kitab lam tabih lahumus sholatu illa fi bi'ihim wa kanaisihim, fa abahu Allah li hadhihi al-ummati sholata fi haitsu kanu takhfifan alaihim wa taysiran, thumma khassa min jami'il mawadhi al-hammam wal-maqbarah wal-makanan najis, intaha. Kata Imamul Baghawi dalam syarh sunnah rahimahullah, Rasulullah SAW menginginkan, menghendaki untuk menyampaikan bahwa ahlul kitab mereka tidak boleh sholat kecuali di biara-biara mereka, di gereja-gereja mereka, kanisah mereka, ya, Ahlul kitab, mereka tidak boleh sholat, tidak boleh ibadah kecuali di tempat ibadah khusus mereka, di biara atau di gereja, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membolehkan umat ini untuk mengerjakan sholat dimanapun mereka berada, kalau itu lelaki, jika mereka tidak mendapati masjid. Adapun perempuan secara umum boleh di mana saja. Dibolehkan untuk umat ini sholat dimanapun mereka berada, sebagai bentuk keringanan dan kemudahan dari Allah untuk umat ini. Kemudian Allah Rasulullah SAW mengkhususkan beberapa tempat dari seluruh tempat yang boleh, yaitu kamar mandi atau WC, pekuburan, dan tempat najis. Tidak boleh sholat di situ. Adapun selain itu silakan. Intaha, selesai apa yang beliau sebutkan rahimahullahu taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari hadis ini. Berarti salah satu faedah yang kita bisa petik dan sudah disebutkan tadi, bahwa larangan dari menjadikan kuburan itu sebagai masjid mencakup tiga hal, yaitu membangun masjid di atas kuburan. Ini terlarang dan diharamkan. Yang kedua, salat menghadap kuburan. Yang ketiga, sholat di sisi atau di sekitar area pekuburan, di sekitar kuburan, ya, di area pekuburan. Ini termasuk menjadikan tempat itu sebagai masjid dan itu terlarang. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.